الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أيها الإخوة في الله، الحمد لله kembali kita melanjutkan kajian kita dari al-fiqh al-muyassar fi dhawi al-kitab wa sunnah, dan kita masih melengkapi beberapa pembahasan yang penting. Kita telah membahas tentang hukum bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada tasyahud yang pertama telah kita sebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud yang pertama ka'annahu yajlisu 'ala ar-rabs, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas batu yang panas. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan fiqhul muyassar tentang sunanus shalah, penting untuk kita pelajari cara mengamalkan ruku', demikian pula cara sujud yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin masih banyak di antara kita yang ketika dia sedang ruku', dia tidak mengamalkan sesuai dengan apa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini secara ringkas, jadi beliau bagus sekali menyebutkan secara ringkas, mengumpulkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yada'u kaffaihi ala rukbatayhi. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika rukuk beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya, pada rukbah, ya, di lutut. Bukan di betis, bukan di paha, tapi di lututnya. Wa kana ya'muruhum bidzalik, dan Nabi memerintahkan itu pada umatnya, dan beliau perintahkan kepada orang yang buruk salatnya. Wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi, dan beliau mengokohkan kedua tangannya pada kedua lututnya itu. Ka'annahu qabidun alaihima, seakan-akan beliau menggenggam kedua lutut tersebut. Seakan-akan beliau menggenggam kedua lutut itu. Wa kana yufarriju baina asabi'i, lalu beliau merenggangkan antara jari-jemarinya. Ya. Jadi seperti seorang yang mencengkeram lututnya. Jadi dia merenggangkan antara jari-jemarinya, dan beliau perintahkan kepada orang yang buruk salatnya demikian. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza raka'ta fadha rahataika 'ala rukbatayhi." Apabila engkau rukuk, maka letakkan kedua telapak tanganmu di atas lututmu. Thumma farrij baina asabi'ik, kemudian renggangkan jari-jemarimu. Thumma mkuth hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadha, kemudian kamu diam, yakni tuma'ninah, sehingga setiap anggota mengambil bagiannya. Ini dalam hal peletakan tangan di lutut. Wa kana yujafi wa yunahhi mirfaqaihi an jambayhi, dan adalah beliau menjauhkan kedua sikunya dari dua lambungnya. Kedua sikunya dari lambungnya. Wa kana idza raka'a basata dhahrahu wa sawwah. Apabila beliau ruku', maka beliau membentangkan punggungnya dan meratakannya. Hatta law subba 'alaihi al-ma'u lastaqarra, sehingga kalau dituangkan air di atasnya itu dia akan menetap, tidak akan mengalir, ya. Menunjukkan ratanya punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan kepada orang yang buruk salatnya, fa idza raka'ta faj'al rahataika 'ala rukbatayk. Apabila engkau rukuk, maka jadikan kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu. Wamdud dhahrak, bentangkan punggungmu. Wa makin li ruku'ika, dan hendaklah engkau kokoh pada ruku'mu. Wa kana la yusubbu ra'sahu wa la yuqanni', dan beliau tidak menundukkan kepalanya, tidak pula mengangkatnya. Walakin baina dzalik, akan tetapi ya, jadi dia tidak tinggi, lebih tinggi dari punggungnya, tidak pula lebih rendah, jadi rata dengan punggung itu kepala. Dan itu posisi tersebut pada saat seorang melihat ke tempat sujud, pada saat seorang melihat ke tempat sujudnya, itu posisi yang paling tepat ketika seorang sedang ruku. Ta'al, ta'al. Kum, kum. Anta, anta. Coba ruku. Tapi menghadap ke sana biar kelihatan. Menghadap ke selatan. Ruku. Tangannya. Mana tangannya? Ke lutut. Digenggam. Terus itu kenapa itu? Diratakan. Ini kalau ada air masih menggelinding, ini ada airnya. Diratakan anunya, punggungnya. Air insyaallah. Jadi perhatikan lutut, siku ini tetap lurus ya. Siku tetap lurus. Jangan di paha. Ada sebagian di paha. Coba letakkan tangan di paha. Tangan antum di paha itu betis ya, akhi. Kadang ada orang yang ruku itu terus tangannya dibengkokkan, sikunya dibengkokkan. Kobol. Nunduk. Sikunya dibengkokkan. Ini keliru ya. Dibengkokkan sikunya ini. Merunduk. Ini salah ya. Ada lagi yang berlebihan sampai ke betis juga. Ada. Ya ini cara-cara yang salah. Qabbal barakallahu fiik. Ta'al, ta'al, ta'al, indak, indak. Ta'al. Ini mungkin lebih ini. Coba rukuk. Rukuk menghadap sana. Pas di lutut. Aywa, masyaallah. Ya. Nah, kepala itu tidak terlalu tinggi, lebih dari punggung, tidak pula lebih rendah. Fadhal, barakallahu fiik. Kemudian cara sujud. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajhu. Fa idza wada ahdukum wajha falyada yadayhi wa idza rafa falyarfa'huma." Sesungguhnya kedua tangan itu sujud seperti sujudnya wajah. Apabila salah seorang kalian meletakkan wajahnya, maka kedua tangan juga harus diletakkan. Kalau dia mengangkat wajahnya, kedua tangan juga harus diangkat. Wa kana ya'tamidu 'ala kaffay wa yabsutuhuma. Jadi beliau ketika sujud bersandar kepada kedua telapak tangannya dan beliau bentangkan. Jadi tidak boleh sujud begini. Jadi sujud tangan dalam keadaan terbuka. Wa yadhummu asabi'ahuma. Tangan tidak begini ya. Tapi yadhum madhmumah, yakni rapat. Dia merapatkan jari jemarinya lalu dihadapkan ke kiblat. Wa yuwajjihuha qibalal qiblah. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibai wa ahyana hadwa udhunai. Lalu di mana letak tangan ketika kita sujud? Letak tangan seperti halnya pada saat kita takbir. Pada saat kita mengangkat kedua tangan, takbir. Sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Ya, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Maka begitulah saat kita melakukan sujud. Wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ardh. Dan beliau mengokohkan hidung dan dahi. Ya, jadi ketika sujud, hidung pun harus dalam keadaan nempel di tanah. Nempel di atas lantai. Dan beliau perintahkan itu kepada orang yang buruk solatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza anta sajadta fa amkanta wajhaka wa yadayk hatta yatma'inna kullu 'azmin minka ila mawdhi'ih." Apabila engkau sujud, maka tetapkanlah wajahmu dan kedua tanganmu hingga tuma'nina, setiap anggota tersebut dia mengambil tempatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La salata liman la yusibu anfahu minal ardh ma yusibul jabin." tidak ada sholat bagi orang yang tidak menyentuhkan hidungnya di atas tanah, di atas lantai, sebagaimana dia menyentuhkan dahinya. Jadi hidung harus terkena tanah atau terkena lantai pada saat dia sujud. Wa kana yumakkinu aidan rukbatai wa atrafa qadamai, dan beliau juga mengokohkan kedua lututnya dan ujung dari jari jemari kedua kakinya dan ujung-ujung kakinya. Wa yastaqbilu bisuduri qadamaihi wa bi atrafi asabi'ihima al-qiblah, dan beliau menghadapkan sudur, jadi dada dari kedua kakinya, ya, dengan jari jemari kedua kakinya itu dihadapkan ke kiblat, jadi dilipat, ya, dilipat, diarahkan ke kiblat. Wa yarussu aqibaihi, dan beliau yarus, yani mengokohkan, ya, aqibaihi, yarussu aqibaihi, yaitu dia merapatkan kedua tumitnya, merapatkan kedua aqibai, kedua tumitnya ketika dia sujud. Meskipun dalam hal ada perselisihan, namun yang zahir, yang itu yang juga disebutkan dalam hadis Aisyah dalam Sahih Muslim, yang zahir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan kedua tumitnya. Wa yansibu rijlaihi, dalam keadaan kedua kaki itu diangkat, ya, tidak ditidurkan tapi diangkat. Naam, wa amara bihi, dan beliau perintahkan demikian. Wa kana yaftahu asabi'ahuma, dan beliau melipat, ya, melipat jari jemari kedua kaki beliau. Naam, jadi yang sujud itu ada 7 anggota tubuh kita, ya, wajah menyangkut, termasuk di antara wajah, dahi dan hidung, ini satu anggota. Kemudian kedua lutut, 2 telapak tangan, dan kedua kaki. Naam. Kemudian wa kana la yaftarishu dhira'aihi, dan beliau tidak menidurkan sikunya. Jadi